Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang kami hormati. Salah satu cara untuk memahami kandungan Al-Quran dengan baik adalah dengan berusaha untuk memahami bahwa antara satu ayat dengan ayat yang lainnya itu memiliki hubungan. Adanya korelasi antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Antara satu ayat dengan ayat sebelumnya. Bahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Saya kasih contoh. Ini yang akan kita pelajari malam hari ini adalah ayat yang pertama dari surat napa? Al-Insyiqaq. Apa bunyinya ayat pertama? Idzas sama'un syaqqat. Apabila langit terbelah. Apabila langit pecah berkeping-keping. Kapan itu? Hari kiamat. Ini adalah ayat pertama dari surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq itu surat nomor berapa? Berapa? 84. Surat sebelumnya. Berarti surat nomor berapa? 83. Surat nopo? Al-Mutaffifin. Ayat terakhir dari surat Al-Mutaffifin. Bunyinya apa? Gue pentingnya karo nyekel Quran. hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alu. Apa artinya? Orang-orang kafir akan dibalas atas apa yang mereka kerjakan. Ini adalah ayat terakhir dari surat napa? Al-Mutaffifin. Terus pindah surat napa? Al-Insyiqaq. Ayat pertama, idza samaa'un syaqqat. Apabila langit terbelah. Seakan-akan orang-orang kafir itu ketika dijelaskan kepada mereka, kalian itu akan dibalas perbuatan yang kalian kerjakan. Jangan kalian pikir kalian berbuat semau sendiri, setelah itu enggak ada pertanggungjawaban apa-apa. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alu. Orang-orang itu pasti akan dibalas perbuatan yang mereka kerjakan. Maka ada yang bertanya, kapan akan dibalas? Mereka tanya, nobo, kapan pembalasan itu? Jawabannya, idza samaa'un syaqqat. Kapan akan dibalas? Ketika langit terbelah, yaitu di hari kiamat. Baik. Ketika langit terbelah. Sebelum kita bicara tentang apa makna terbelah, kapan terjadinya, apa akibat yang ditimbulkan dari itu, kita ingin memahami dulu langit itu setebal apa dan sekuat apa. Setelah kita memahami langit itu setebal apa, sekuat apa, habis itu baru kita bahas bagaimana terbelahnya langit itu, supaya kita bisa membayangkan dahsyatnya hari itu. Makanya kan kemarin hadisnya, siapa yang pengen melihat hari kiamat seperti, barang siapa yang ingin mengetahui hari kiamat seperti melihat dengan mata kepala sendiri, bacalah surat napa? Al-Insyiqaq, Al-Infitar, terus At-Takwir kalau enggak salah, tiga surat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencoba untuk mengaplikasikan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Supaya kita bisa ngeh, napa ngeh? Supaya kita bisa mencerna, maka kita perlu kasih pendahuluan seperti apa sih langit itu? Pertama, tebelnya. Tebelnya langit. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab beliau Kitabut Tauhid, dan Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Al-Ulu mengatakan isnad athar ini sahih. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ma baina sama'id dunya wallati taliha masirata khamsimi'ati am. Antara langit dunia dengan langit berikutnya jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Langit dunia itu berarti langit nomor berapa? Satu. Dengan langit berikutnya berarti langit nomor dua. Berapa tahun? 500 tahun perjalanan. Saking mriki teng Papua pinten tahun? Kue bewis? Aduh, Mbak. Gak nyampe setahun lah. Ya paling berapa bulan? Wong ke Mekah aja naik sepeda berapa bulan? 7 bulan. Mekah padahal 7 bulan. Gak nyampe setahun. Ini dari langit pertama ke langit yang kedua berapa? 500 tahun. Ibnu Mas'ud melanjutkan. Wa baina kulli sama'in masirata 500 am. Antara langit kedua dan ketiga juga 500 tahun. Ketiga dan keempat, kelima dan keenam, keenam dan ketujuh, semuanya 500 tahun. Dari apa yang dituturkan oleh Ibnu Mas'ud ini, kita bisa membayangkan betapa tebelnya langit. Jadi kalau ada astronot, katanya sudah sampai ke angkasa luar, itu belum apa-apa. Itu baru secuil ilmu yang mereka dapatkan. Langit itu lebih tebal dari itu. Sudah. Ini berbicara tentang apa? Tebalnya langit. Oke. Sekarang kita pindah. Kokohnya langit. Langit itu bukan hanya tebal, tapi kokoh kuat. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat An-Naba ayat 12. Surat apa? An-Naba ayat 12. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah bangun di atas kalian 7 lapis langit yang kuat dan kokoh. Saking kokohnya, saking kuatnya, mulai dari pertama kali diciptakan sampai nanti menjelang hari kiamat, langit itu tidak terpengaruh dengan berjalannya waktu. Gak pernah usang, gak pernah lapuk, apa maning rayapen? Soalnya rayape ora gudul, masa ana rayap mabur? Ya, gak mungkin. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami jadikan untuk kalian, kami bangun untuk kalian 7 lapis langit yang kuat. Satu ayat. Ayat yang lainnya yang menggambarkan kekuatan langit dalam surat Adz-Dzariyat ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat apa? Adz-Dzariyat ayat 7. Was-samaa'i dzaatil hubuk. Demi langit yang memiliki bangunan yang kokoh. Di antara satu lapisan dengan lapisan yang lain yang jaraknya begitu jauh itu punya ikatan, punya kekuatan dan kokohnya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatannya Allah pegang langit yang 7 lapis yang begitu tebal itu supaya tidak jatuh kepada kita yang tinggal di mana? Di atas bumi. Allah posisikan langit itu sebagai saqfan mahfudha. Sebagai atap yang terjaga. Itu Allah sampaikan dalam surat Al-Anbiya ayat 32. Jadi Allah katakan, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ, dan kami jadikan langit سَقْفًا مَحْفُوظًا, sebagai atap yang terjaga. Terjaga ya kuat, gak gampang apa? Jatuh, bocor, ya. Orang kaya sengesinten, gulung alih panjenengan, dela-dela, bocor ditambal ngene, bocor ngene, tambal ngene, bocor ngene, suwe-suwe ambruk. Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit begitu kuat. Tapi jamaah yang kami hormati, kekuatan itu akan berubah menjadi lemah. Kapan? Ketika datang hari kiamat. Allah sampaikan perubahan tersebut dari kuat menjadi lemah di dalam surat Al-Haqqah ayat 16. Surat apa? Al-Haqqah ayat 16. Wan syaqqatis sama'u fahiya yawma idhi wahiya. Dan langit pun terbelah. Langit pun pecah berkeping-keping. Karena pada hari itu, fahiya yawma idhi wahiya. Karena pada hari itu, langit akan berubah menjadi rapuh, lemah, selemah-lemahnya. Insyaqqat. Idza sama'un syaqqat. Syaqqat itu artinya apa? Terbelah, terpecah. Jangan bisa bayangkan. Setebal itu, pecah itu gimana coba? Kita membayangkan sesuatu yang tebalnya segini aja nih, misalnya ini batu nih sebesar meja ini, itu terbelah saja kita sudah. Ini langit yang begitu tebalnya bisa terpecah, bisa terbelah, yang awalnya begitu kokoh, begitu kuat, begitu terjaga. Yang jadi pertanyaan, kenapa langit terbelah saat itu? Disebutkan oleh para ulama tafsir, antara lain As-Samarqandi, Muqatil, Al-Qurtubi, langit itu terbelah karena langit takut kepada Allah SWT. Pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala marah, semarah-marah. Sehingga saking takutnya langit dengan kemarahan Allah azza wa jalla, maka langit itu terbelah. Ini menurut para ulama yang saya sebutkan tadi namanya. Ulama yang lain mengatakan, kenapa langit terbelah? Karena saat itu malaikat akan turun. Malaikat akan turun. Turun kemana? Turun ke muka bumi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Furqan ayat 25. Surat apa? Al-Furqan ayat 25. Wa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamam. Pada hari itu langit akan terbelah dengan awan. Wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan saat itu malaikat akan diturunkan ke muka bumi ini secara berangsur-angsur. Kenapa Ustaz berangsur-angsur? Jumlahnya banyak sekali. Karena langit itu diisi oleh malaikat. Setiap jarak, kata Nabi SAW, ma min mawdhi arba'ati asabi, setiap jarak empat jari itu ada satu malaikat. Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'id. Langit itu berderit-derit keberatan muatan. Siapa yang di sana? Malaikat. Setiap jarak segini ada satu malaikat. Malaikat, malaikat, malaikat. Pinten berarti malaikatnya. Dan itu semuanya akan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ke muka bumi. Ada saatnya nanti kita akan bahas. Atau malah pernah kita bahas. Kalau gak salah di surat Al-Fajr, kalau gak salah. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya. Dalam surat Al-Fajr kita sudah bahas. Untuk apa malaikat turun saat itu? Salah satunya adalah untuk mengepung umat manusia saat mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Manusia, jin, semuanya dikumpulkan di satu tempat. Setelah itu mereka dikepung oleh malaikat 7 lapis. Malaikat penduduk langit pertama, malaikat penduduk langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sehingga enggak ada celah sedikit pun untuk kabur. Dari sekolah apa kabur? Dah, ini menurut sebagian ulama. Di dalam ayat yang lain, Allah menggambarkan bagaimana proses terbelahnya langit tersebut. Dalam surat An-Naba ayat 19. Surat apa? An-Naba ayat 19. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka sehingga kemudian ada pintu-pintu di sana. Jadi malaikat itu turunnya lewat celah-celah tersebut yang seperti pintu. Seperti itu, pintu itu maksudnya gimana? Dalam tafsir Fathul Bayan, Siddiq Hasan Khan mengatakan bahwa seperti pintu itu saking gampangnya Allah Azza wa Jalla untuk membelah langit. Seperti gampangnya kita membuka apa? Pintu. Buat Allah, langit setebal itu untuk membelahnya seperti kita membuka apa? Pintu. Gampang banget. Baik. Kapan itu kejadiannya? Menurut banyak ulama, Al-Mawardi, Al-Baghawi, dan juga banyak ahli tafsir, itu kejadiannya adalah menjelang hari kiamat. Kapan? Menjelang hari kiamat. Kata mereka, ini termasuk tanda-tanda besar hari kiamat. Ada ulama lain yang berbeda pendapat, enggak, itu sudah masuk ke dalam peristiwa hari kiamat. Pokoknya intinya, itu kejadiannya bukan sekarang. Kejadiannya adalah kalau enggak pas hari kiamat, ya menjelang hari kiamat. Ustaz, di langit itu kan banyak banyak bendanya. Apa benda di langit? Ada bintang, ada bulan, ada matahari. Malaikat tadi sudah kita bahas ya. Malaikat pada nopo? Turun. Kan banyak benda di langit. Begitu langit terbelah, pecah, itu bendanya pada kemana, Ustaz? Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, begitu langit terbelah, maka benda-benda tersebut akan berjatuhan. Kemana Ustaz berjatuhan? Namanya jatuh ya, ke bawah. Karena diumpamakan alam semesta ini seperti rumah. Rumah itu ada temboknya, ada nopo? Atapnya. Kalau kita mau bongkar rumah itu mulai dari mana? Atapnya dulu. Makanya langitnya dihancurkan dulu. Baru kemudian nanti wa idzal ardu muddat. Wa idza samaun syaqqat, dulu langitnya dihancurkan dulu, isinya dijatuhkan. Allah sampaikan bagaimana berjatuhannya bintang-bintang yang ada di langit dalam surat Al-Infitar ayat 2. Dalam surat Al-Infitar ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal kawakibun tasarat. Apabila bintang-bintang telah berjatuhan. Ustaz, bintang itu kan indah, Ustaz. Kok pada berjatuhan? Nanti enggak ada hiasan lagi karena langit sudah enggak perlu dihias. Saat itu suasananya sudah mengerikan. Tapi kan bintang itu ada fungsinya untuk mengetahui arah timur, barat dan seterusnya, musim. Ya, manusia sudah enggak butuh. Karena manusia sudah tidak butuh dengan bintang-bintang itu, maka bintang-bintang dipensiunkan. Caranya bagaimana? Dijatuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, masih sisa apa? Bintang kan sudah jatuh, sisa apa? Bulan, matahari. Apa yang terjadi? Yang terjadi Allah sampaikan di dalam surat At-Takwir ayat 1. Surat apa? At-Takwir ayat 1. Allah berfirman, "Idza syamsu kuwirat." Apabila matahari dilipat. Satu penafsiran. Penafsiran yang lain, apabila matahari dipadamkan cahayanya. Penafsiran yang lain, apabila matahari dilemparkan oleh Allah SWT. Berarti saat itu matahari akan dipadamkan, dilipat bareng dengan bulan. Kalau tadi kan baru matahari, kalau bulan diceritakan dalam surat Al-Qiyamah ayat 9. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 9 Allah berfirman, "Wajumi'a asy-syamsu wal qamar." Matahari dan bulan akan dilipat, dihilangkan cahayanya, dilemparkan. Yang jadi pertanyaan, dilemparkan kemana? Bumi. Manusia ya? Gimana manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang aslinya di dalam Sahih Bukhari, "Asy-syamsu wal qamaru mukawwarani yaumal qiyamah." Langit dan bumi akan dilipat, akan dilemparkan pada hari kiamat. Di dalam riwayat hadis ini yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi dalam Syarah Mushkil Al-Athar dan isnadnya dilihat sahih oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi SAW, "Yukawwarani finnar." Bulan dan matahari akan dilemparkan ke dalam neraka. Kok ke neraka, Ustaz? Sebagai bentuk pelajaran bagi siapa? Bagi para penyembah matahari. Hei, yang nyembah matahari, Tuhan kalian sekarang di mana? Di neraka. Alhamdulillah kita nyembah sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran. "Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam." Kalian wahai para musyrikin dan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah, semuanya akan dicemplungkan ke dalam neraka jahannam. Surat Al-Anbiya ayat 98. Bersyukurlah yang menyembah sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja, Ustaz? Ya apa-apa, ana wit, ana apa maning? Apa? Batu, ya, apa lagi? Akik. Oh, selewat zaman akik. Matahari, bulan, bintang, pokoknya apapun yang disembah oleh Allah, oleh selain Allah, apapun yang disembah selain Allah Azza wa Jalla akan dilemparkan dalam neraka jahannam. Ya tentunya kecuali para malaikat yang disembah itu enggak. Kemudian para nabi yang disembah, Nabi Isa disembah atau tidak? Disembah, itu enggak dilemparkan. Yang dilemparkan adalah benda-benda mati, ya, atau makhluk hidup yang senang disembah. Malah ngongkon kondi disembah. Konek nyong mati ajak lalen, ya. Kayak kuburanku dibangun si gede. Ya. Terus ajak lalen, ya, ngirimi, bukan doa, kalau doa enggak apa-apa, mendoakan boleh. Ya, kalian jangan lupa untuk keliling, tawaf di sekeliling kuburanku. Ki malah ngajari orang bener. Nah, ki calon-calon apa? Bareng-bareng mlebu ke dalam neraka, na'udzubillahi minzalik. Tapi kalau orang itu disembah dan dia enggak rela disembah. Nabi Isa alaihi salam jelas enggak rela disembah. Nabi kita Muhammad SAW enggak rela. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani enggak rela disembah. Enggak rela. Enggak suka beliau disembah. Nah, ini beda kasus. Ini orang-orang soleh yang enggak akan dimasukkan ke neraka. Yang akan dimasukkan siapa? Ya sing nyembah, sing wis diomongi bolak-balik ora manut. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang dimaksud dengan ayat terakhir tadi surat apa, Bu? Al-Anbiya ayat 98 maksudnya adalah benda-benda yang disembah atau makhluk-makhluk hidup yang disembah dan mereka rela bahkan nyuruh orang-orang untuk menyembah dia. Inilah yang akan dijebloskan dengan para penyembahnya sekaligus kemana? Ke dalam neraka jahannam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.